Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil ladistofa. Wa khatami anbiya'ihil mujtaba. Alladhi hamalana minal zulumati ilal huda. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittada bihim fahtada amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah duhur Masjid Jenderal Sudirman, WTC Kuningan, Jakarta. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali mengkaji, mentadaburi ayat-ayat dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini akan menjadi jalan Allah mencurahkan rahmatnya dalam kehidupan kita dan Allah melimpahkan ketenangan dalam keseharian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah duhur Masjid Jenderal Sudirman yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan meneruskan kajian tentang waris, yang dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang tema kembali ke aturan waris Islam, yang tujuannya adalah untuk memotivasi kita untuk membuka kesadaran dan wawasan kita bahwa dalam masalah waris kita benar-benar tidak punya pilihan lain kecuali kembali kepada syariat Allah, kecuali kembali kepada aturan waris yang telah Allah hadiahkan kepada kita semua. Maka dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan tema proses ringkas pembagian warisan dalam Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, janji itu adalah hutang, Pak ya. Jadi sebelum saya masuk ke tema kita berikutnya, saya ingat saya masih punya hutang kepada salah seorang jamaah yang waktu itu karena waktu yang sangat sempit ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab, maka akan kami jawab sebagai mukaddimah dari materi ini. Di antara jamaah ada yang bertanya, bagaimana hukumnya kalau orang tua mewasiatkan pembagian warisan dalam keluarga yang ternyata wasiatnya itu bertentangan dengan syariat Allah. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anaknya dan bagaimana solusinya? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Seandainya ada orang tua yang berwasiat agar harta warisannya dibagi di antara putra-putrinya atau di antara keluarga besarnya yang itu bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak ada kewajiban bagi putra-putrinya untuk melakukan, untuk mengeksekusi wasiat itu. Saya ingat sebuah hadis sahih di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk kalau perintahnya itu menjadikan kita durhaka, menjadikan kita maksiat, menjadikan kita melanggar aturan-aturan sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anaknya tidak punya kewajiban untuk melaksanakan wasiat yang bertentangan dengan syariat Allah. Misalnya apa? Orang tua Ternyata ketika beliau diwafatkan oleh Allah, diketahui meninggalkan surat wasiat. Ternyata di antara isi surat wasiatnya, bagikanlah warisan ayah ini sama rata antara kalian anak-anak ayah yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini sesuai atau melanggar, Pak, dengan syariat Allah? Melanggar. Karena misalnya di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala dua kali menekankan bahwa lizzakari mislu haddil unsayain. Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Dengan segala hikmah, dengan segala rahasia syariat, dengan segala manfaatnya, Allah sudah menggariskan begitu. Maka seandainya orang tua mewasiatkan kepada putra putrinya terkait warisan yang wasiat itu bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak ada kewajiban bagi putra putrinya, bagi keluarga besar almarhum atau almarhumah mengeksekusi wasiat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan oleh keluarga besar itu atau putra putri dari almarhum? Yang harus dilakukan oleh putra putri almarhum adalah bagikanlah warisan beliau sesuai dengan syariat Allah. Dan itu akan menjadi birrul walidain, akan menjadi bakti dari putra putrinya kepada almarhum yang sudah wafat itu. Saya ingin mengutip satu hadis hasan, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan sejumlah imam hadis yang lain. Rasulullah pernah menggambarkan kepada sahabat bahwa ada di antara umatnya yang seumur hidup itu selalu taat kepada Allah. Tapi di akhir hayatnya mereka dengan sengaja membagi warisannya melanggar syariat Allah. Maka orang-orang seperti ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam keadaan su'ul khatimah. Rasulullah bersabda, "Inna rajula la ya'mal awil mar'ata bi ta'atillahi 60 sana." Ada laki-laki yang seumur hidupnya berusaha keras selalu taat kepada Allah. Dan ada perempuan misalnya selama 60 tahun sepanjang hidupnya juga selalu berusaha untuk dekat kepada Allah. Tsumma yahduruhumal maut. Kemudian datanglah kepada laki-laki atau perempuan itu kematiannya, ajalnya. Fayudarrani fil wasiyah. Dan mereka berdua, baik laki-laki atau perempuan itu, dengan sadar, dengan sengaja berwasiat yang melanggar syariat Allah. Fatajibulahu mannar. Maka wajib atas laki-laki seperti itu atau perempuan seperti itu masuk ke dalam neraka. Berarti meninggalnya su'ul khatimah. Hanya gara-gara dengan sadar, dengan sengaja berwasiat yang melanggar syariat. Jadi wallahu alam bisawab, tapi berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan hasan ini, putra-putri almarhum atau almarhumah atau keluarga besarnya tidak wajib melaksanakan wasiat almarhum atau almarhumah yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Akan tetapi justru lakukanlah yang sesuai dengan syariat Allah, dan itu akan menjadi bakti yang luar biasa bagi putra putri almarhum, menyelamatkan almarhum atau almarhumah dari siksa api neraka. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, itu pertanyaan yang tersisa dari halaqah tentang waris yang lalu. Insya Allah hari ini kita akan sambung dengan pembahasan proses ringkas pembagian warisan dalam Islam. Secara sederhana, kalau kita kaji ayat-ayat tentang waris dan hadis-hadis yang sahih dan hasan yang terkait hukum waris, ada 6 langkah penting dalam proses pembagian warisan dalam syariat Islam. Langkah yang pertama adalah mendaftar semua harta warisan almarhum. Jadi kalau ada keluarga atau orang tua atau suami atau istri yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam proses pembagian waris, langkah pertamanya mendaftar semua harta warisan almarhum. Langkah yang kedua, menunaikan kewajiban warisan itu. Jadi setelah didaftar, itu enggak langsung dibagikan, Pak Bu. Tapi tunaikanlah, bayarkanlah dulu kewajiban-kewajiban dari harta warisan itu. Langkah yang ketiga, membuat daftar semua kerabat dan keluarga almarhum atau almarhumah. Baik yang dikira akan mendapat warisan atau yang dikira sudah tidak akan mendapat bagian warisan. Yang penting didaftar dulu. Jadi langkah yang pertama dan langkah yang ketiga ini adalah dua data penting, yaitu list semua harta warisan almarhum, dan yang kedua list semua kerabat dan keluarga almarhum atau almarhumah. Ini dua data penting. Kalau ada orang yang meminta fatwa waris, kami selalu meminta dua data ini. Karena dua data ini yang akan menjadi dasar perhitungan dan pembagian warisan dari almarhum atau almarhumah. Langkah yang keempat, setelah kita memegang daftar semua kerabat dan keluarga almarhum, langkah yang keempat, kita klasifikasi siapa kerabat yang berhak mendapat warisan dan siapa kerabat yang tidak berhak mendapat warisan. Itu langkah yang keempat. Kemudian setelah langkah yang keempat, kita sudah tahu yang berhak mendapat warisan hanya si fulan, si fulan, si fulana, si fulana, dan si fulana. Yang berhak dapat warisan A, B, C, D, E misalnya. Maka langkah yang kelima, kita hitung, kita lihat sesuai dengan syariat Allah, berapa bagian masing-masing. Itu langkah yang kelima. Setelah bagian masing-masing diketahui, langkah yang keenam adalah kita nominalisasi bagian masing-masing. Itu jelas ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ini enam langkah proses ringkas pembagian warisan yang sesuai dengan syariat Allah. Jadi dua data penting ketika seseorang meminta fatwa waris kepada seorang ulama, kepada seorang kiai, kepada seorang ustadz, dia harus membawa dua data ini. Daftar semua harta warisan almarhum, dan yang kedua, daftar semua keluarga almarhum. Kita masuk di proses yang pertama. Apa gunanya list semua warisan almarhum? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terkait langkah yang pertama ini, yang harus kita ketahui bersama adalah bahwa proses perhitungan dan pembagian waris itu baru bisa dimulai kalau yang punya harta itu sudah diwafatkan oleh Allah. Baik wafatnya real, almarhum atau almarhumah kelihatan betul jenazahnya, orangnya sudah wafat, atau dalam istilah fikih wafatnya itu hukman, wafat secara hukum. Jadi kalau wafatnya real, jenazahnya kelihatan, atau sudah dikuburkan, berarti wafatnya sudah benar-benar wafat. Kalau yang dimaksud wafat secara hukum itu misalnya seperti musibah jatuhnya pesawat Malaysia Airlines, itu sampai sekarang jenazahnya ketahuan atau enggak ketahuan? Jenazahnya sampai sekarang MH370 itu belum ketahuan satu orang pun. Maka setelah sekian lama, pengadilan agama atau majelis ifta, majelis fatwa, itu berhak untuk mengeluarkan fatwa bahwa almarhum-almarhum itu, seluruh penumpang Malaysia Airlines MH370 itu sudah dianggap wafat. Tujuannya adalah agar hak-haknya bisa ditunaikan, agar warisannya bisa diproses sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering terjadi di tengah-tengah umat Islam, mungkin karena masih banyak di antara umat kita yang belum sepenuhnya mengerti syariat Allah dalam warisan, kadang orang yang punya harta itu masih ada, warisannya sudah dibagi. Ada enggak Pak yang begitu Pak? Kadang niatnya baik Pak. Saya pernah didatangi oleh seorang jamaah, kemudian jamaah itu mengatakan, "Ustaz, tolong hitungkan warisan saya. Hartanya banyak Pak." Saya katakan, "Bapak, saya enggak bisa membantu Bapak menghitungkan warisan Bapak karena Bapak masih ada." Ternyata alasan beliau, "Saya ingin membagi warisan saya sekarang untuk menghindari sengketa dan perselisihan di antara anak-anak saya." Kira-kira niatnya baik enggak, Pak? Niatnya baik untuk menghindari sengketa. Saya tetap tidak mau. Akhirnya karena Bapak itu maksa, maka saya katakan, "Saya akan hitungkan, tapi saya tidak menghitungkan syariat Bapak, tidak menghitungkan warisan Bapak. Saya cuma ngajarin Bapak bagaimana cara menghitung waris. Anggaplah Bapak belajar simulasi." Akhirnya dihitung, Bapak dan Ibu sekalian, dihitunglah warisan beliau itu. Setelah dihitung, karena niat saya hanya mengajarkan simulasi, urusan saya selesai. 4 tahun kemudian, Allah mentakdirkan saya ketemu lagi dengan Bapak itu. Bapak itu mengatakan, "Ustaz, tolong hitungkan lagi warisan saya." Karena ternyata ketika waktu itu saya hitungkan, beliau langsung membagi. Dan ketika beliau bagi, anak perempuannya itu mendapat rumah di daerah Kelapa Gading. Anak laki-lakinya mendapatkan rumah di daerah Permata Hijau. Untuk hitungan 4 tahun yang lalu, hitungannya sesuai Pak, sesuai dengan syariat Allah. Tapi setelah 4 tahun berjalan, sang ayahanda tidak juga wafat. Kira-kira fluktuasi harganya beda enggak Pak? Antara rumah yang di Kelapa Gading dengan yang di Permata Hijau. Kenaikan NGOP-nya itu beda. Maka anak perempuannya menuntut, karena ayahnya belum meninggal, dia menuntut tambahan. Karena ini praktiknya tidak sesuai dengan syariat Allah. Kalau dibagi ketika orang tuanya masih hidup, hitungannya tidak akurat. Ini pertimbangan pertama yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Pertimbangan yang kedua, saya ingin mengutip firman Allah di surat An-Nisa ayat 11. Yang ini merupakan salah satu ayat tentang waris. Allah Subhanahu wa Ta'ala di potongan ayat ini berfirman, "A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aba'ukum wa abna'ukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a." Orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih bermanfaat bagi kalian. Kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih tulus kepada kalian. Di antara rahasia dari ayat ini adalah warisan itu enggak boleh dibagi sebelum yang punya harta diwafatkan oleh Allah. Apalagi kalau sampai dibagi habis. Hikmahnya apa? Hikmahnya kalau misalnya begini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Misalnya ada seorang ayah memiliki 4 orang putra dan putri. Kemudian jauh sebelum beliau meninggal, beliau masih sehat walafiat, warisannya dibagi habis. Kira-kira kalau di akhir hayatnya sang ayahanda sakit, diuji oleh Allah dengan sakit yang lama. Kira-kira keempat putra putrinya ini akan sama tulusnya atau beda-beda, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Kemungkinan besar akan beda-beda. Enggak semua ketulusannya sama. Kalau harta sang ayahanda sudah habis dibagi kepada putra putrinya, dari mana biaya perawatan ayahanda di akhir hayatnya? Bisa jadi karena harta sang ayahanda sudah habis dibagi, justru cara ini akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan perselisihan di antara putra putrinya. Bisa jadi di antara mereka akan mengatakan, kemarin aja pas pembagian harta manis banget nyari mukanya di hadapan ayah. Sekarang harta ayah udah habis dibagi, ayah sakit sekian bulan, sekian lama. Nengokin aja sebulan sekali, alasannya nyempet-nyempetin misalnya. Ya, Pak Bu ya. Jadi cara ini tidak sesuai dengan syariat Allah. Yang sesuai dengan syariat Allah, proses perhitungan dan pembagian waris baru dilakukan setelah yang punya harta jelas-jelas wafat. Baik real maupun hukman, secara hukum. Langkah yang kedua, ini mungkin Allah sengaja tampilannya agak burem Pak ya, proyektornya, biar Bapak dan Ibu lebih sungguh-sungguh untuk berusaha baca dan menggali syariat ini. Begitu dibilangin langsung bagus Pak tampilannya. Langkah yang kedua, setelah daftar semua harta warisan ada, maka tunaikanlah kewajiban harta warisan itu. Tunaikanlah kewajiban harta warisan itu. Ada empat kewajiban harta warisan yang harus ditunaikan. Yang pertama adalah biaya perawatan almarhum ketika sakit sampai wafat, sampai selesai biaya pemakaman almarhum. Karena dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, setiap kali ada sahabat yang diwafatkan oleh Allah. Jadi istilah yang benar itu Pak, orang itu diwafatkan oleh Allah, bukan orang itu wafat. Kalau orang itu wafat berarti dia subjek. Berarti dia meninggal sendiri. Emang ada Pak orang mau meninggal sendiri Pak? Kalau boleh milih orang itu mungkin gak pengen meninggal. Tapi dia diwafatkan oleh Allah. Jadi dalam proses meninggal itu, dia adalah pasif, bukan aktif. Dia diwafatkan oleh Allah. Setiap kali ada sahabat yang diwafatkan oleh Allah, Rasulullah selalu bersabda, kafinuhu bisaubaihi. Kafanilah ia dengan kainnya sendiri. Dengan helai-helai kainnya sendiri. Jadi sebaiknya biaya perawatan almarhum sampai ke kain kafannya yang lebih utama adalah dari harta almarhum sendiri. Baru kemudian Rasulullah bersabda, kalau memang dia tidak punya harta, maka kafanilah ia dari harta orang yang wajib menafkahinya. Kalau enggak ada, maka kafanilah ia dari harta pemimpin di daerah itu. Dan seterusnya. Jadi semua biaya perawatan almarhum dari sejak sebelum diwafatkan oleh Allah sampai biaya pemakaman yang utama itu dari harta warisan almarhum sendiri. Maka ini yang dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kewajiban warisan itu adalah hutang almarhum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baca ayat-ayat tentang waris, misalnya di surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Allah menekankan soal hutang dan wasiat ini itu sampai 4 kali Pak, dalam 2 ayat. Setiap kali Allah menjelaskan proses dan hitungan warisan, selalu Allah tutup dengan semua pembagian itu baru dilakukan setelah dibayarkannya setelah ditunaikannya wasiat almarhum dan dibayarkannya hutang almarhum. Di An-Nisa ayat 11 Allah berfirman, "Min ba'di wasiyati yusha biha aw dain." Kemudian di An-Nisa ayat 12, "Min ba'di wasiyati yusina biha aw dain." "Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain," dan seterusnya sampai 4 kali. Jadi semua pembagian waris itu baru boleh dilakukan setelah ditunaikannya wasiat dan dibayarkannya hutang almarhum. Tapi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, dalam pelaksanaannya memang kalau dalam Al-Quran wasiat dulu baru hutang. Tapi dalam pelaksanaannya Rasulullah lakukan itu dibayarkan hutangnya dulu baru wasiat. Ulama-ulama tafsir maupun surahul hadis, ulama-ulama hadis menjelaskan apa hikmahnya. Kenapa di Al-Quran wasiat dulu baru hutang, tapi dalam sunnah, dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan, hutang dulu baru wasiat. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kenapa di Al-Quran wasiat dulu baru hutang. Hikmahnya adalah karena orang itu lebih mudah mengabaikan wasiat daripada hutang. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, misalnya begini. Seorang ibu diwafatkan oleh Allah meninggalkan surat wasiat agar sebagian hartanya misalnya diinfakkan, dijariyahkan di Masjid Jenderal Sudirman WTC Kuningan. Misalnya apa? DKN WTC kira-kira tahu enggak Pak surat wasiat itu? Kemungkinan besar enggak tahu. Yang tahu hanya putra-putri almarhum atau almarhumah. Kalau putra-putrinya ini tidak taat kepada Allah, kira-kira wasiat almarhum atau almarhumah akan ditunaikan atau tidak Pak? Enggak akan ditunaikan. Dan DKN tidak akan menagih karena enggak tahu. Tapi kalau hutang, itu ada pihak lain yang tahu. Sehingga pihak lain itu akan menagih kepada putra putri almarhum atau keluarga besar almarhum. Jadi hikmah yang pertama, kenapa dalam Al-Quran wasiat dulu baru hutang? Hikmahnya adalah karena wasiat itu lebih mudah diabaikan, lebih mudah dilupakan oleh manusia ketimbang hutang. Hikmah yang kedua, tapi kenapa dalam hadis, dalam sunnah Rasulullah membayarkan hutangnya dulu, baru kalau ada sisanya beliau bayarkan untuk wasiat almarhum. Hikmahnya adalah karena hutang itu adalah kewajiban seseorang. Sementara wasiat itu adalah kebaikan seseorang. Ketika almarhum atau almarhumah memiliki hutang kepada pihak lain, maka itu adalah kewajiban almarhum dan almarhumah untuk melunasi hutang itu. Tapi kalau almarhum atau almarhumah berwasiat agar sebagian warisannya juga dibagikan kepada pihak ketiga di luar ahli waris misalnya, itu semata-mata adalah kebaikan almarhum atau almarhumah kepada orang lain. Maka yang namanya kewajiban harus didahulukan daripada kebaikan. Sama halnya ibadah wajib itu harus didahulukan daripada ibadah sunnah. Misalnya ada seorang yang karena begitu semangatnya sholat tahajud. Sholat tahajud dari jam 1 sampai jam 4 misalnya. 6 menit sebelum adzan subuh ketiduran, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Bangun-bangun baru jam 7. Kira-kira, walaupun soal pahala dan dosa itu sepenuhnya adalah prerogatif Allah, kira-kira pahala sholat tahajudnya itu bisa enggak Pak Bu nutupin dosa meninggalkan sholat subuh? Itu enggak bisa, Pak. Karena yang namanya sunnah tidak bisa menutupi bolongnya yang wajib. Illa man rahimah rabbu. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kecuali karena kasih sayang Allah. Jadi hutang dulu baru wasiat. Berdasarkan sebuah hadis hasan yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Tirmidzi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a bidaini qabla al-wasiyah. Saya selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memproses warisan seseorang, beliau memulai melunasi hutang almarhum dulu sebelum menunaikan wasiat almarhum. Jadi hutang dulu baru wasiat. Ini yang dilakukan. Kewajiban warisan yang keempat adalah zakat, nazar atau kafar. Jadi setelah harta warisan almarhum dibuat daftarnya, tunaikanlah empat hal ini. Tunaikanlah empat hal ini. Baru kemudian kita masuk ke perhitungan dan pembagian warisan almarhum. Langkah yang ketiga adalah mendaftar semua keluarga almarhum. Mendaftar semua keluarga almarhum. Baik yang dikira akan dapat warisan atau yang diperhitungkan kira-kira sudah enggak kebagian warisan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa pentingnya daftar semua keluarga besar almarhum? Urgensinya adalah soal warisan ini adalah masalah yang sangat sensitif. Setuju enggak, Pak? Masalah warisan ini adalah masalah yang rawan sengketa. Nah, kira-kira begitu ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Maka sangat penting semua keluarga besar almarhum dibuat daftarnya dan hadir ketika tahkim waris. Dan ada mendengarkan langsung ketika ustadz atau kiai atau ulama itu menjelaskan perhitungan dan pembagian waris di keluarga besar itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya gak pernah mau, Pak, kalau ada orang minta fatwa waris cuma datang sendirian. Kalaupun dia datang sendirian, saya cuma jelaskan garis besarnya. Tapi untuk fatwa detailnya, saya minta semua keluarga besarnya hadir. Apakah akan hadir ke pesantren kami, atau silahkan kumpul keluarga besarnya di mana, di tempat keluarga besarnya, saya yang datang. Dan data yang kedua yang saya minta adalah daftar semua keluarga besar almarhum atau almarhumah. Dalam syariat Islam, seandainya semua keluarga besar almarhum dan almarhumah itu ada, itu kira-kira daftarnya seperti ini. Daftarnya seperti ini. Ini daftar keluarga besar yang mungkin ada ketika seseorang diwafatkan oleh Allah yang lengkap. Sehingga ketika daftar keluarga besar almarhum atau almarhumah itu ada, saya akan minta dituliskan di karton besar atau kalau ada proyektor begini lebih enak. Kemudian kita jelaskan, kalau misalnya di karton besar, saya akan pegang spidol, saya akan jelaskan, ini tidak dapat, ini tidak dapat, ini tidak dapat, ini tidak dapat, ini tidak dapat, ini tidak dapat. Dengan dalil-dalil yang ada. Sehingga kemudian yang tersisa adalah keluarga atau waris yang akan memperoleh bagian warisan saja. Yang lain sudah kita coret. Sudah kita hilangkan dari daftar itu lengkap dengan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Maka setelah daftar semua kerabat almarhum ada, kita klasifikasi, Pak, yang saya jelaskan barusan, kita klasifikasi siapa saja kerabat yang masih berhak mendapat warisan dan siapa kerabat yang kemudian tidak berhak mendapat warisan. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, sederhananya, seandainya semua keluarga besar almarhum atau almarhumah itu ada, seandainya semua ada, maka yang berhak mendapatkan warisan itu hanya 5 pihak. Andai kata ini semua ada, ini kan daftar lengkap Pak, Bu. Kalau daftar lengkap ini ada, seandainya ada, maka yang berhak dapat warisan hanya 5 pihak. 5 pihak itu adalah ayah almarhum, ayah kandung almarhum, ibu kandung almarhum, pasangan hidup almarhum atau almarhumah. Jadi suami kalau yang meninggal istrinya, istri kalau yang meninggal suaminya, anak laki-laki almarhum dan anak perempuan almarhum. Jadi seandainya ini lengkap ada, maka yang berhak mendapatkan warisan tinggal 5 pihak. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, saya akan mencoba menjelaskan syariat ini dengan analogi yang sederhana, yang lebih mudah dicerna. Jadi warisan itu ibarat aliran mata air. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan yang ada di layar ini, warisan itu ibarat aliran mata air. Sumber mata airnya adalah almarhum atau almarhumah. Karena sumber harta warisan adalah orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber mata airnya adalah almarhum atau almarhumah. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan di layar ini, itu ada 5 tandon utama yang langsung menerima aliran dari sumber mata air ini. Setuju enggak Pak Bu? Ada 5 tandon utama, yaitu ayah, ibu, suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan. Sementara yang lain itu hanya ibarat tandon-tandon kecil atau bak-bak kecil. Mereka itu hanya cabang dari tandon besar tadi. Maka gambaran sederhananya syariat Allah itu, kalau harta warisan itu ibarat aliran air dan almarhum adalah sumber mata airnya, maka kalau 5 tandon utama ini ada lengkap, 5 tandon utama ini ada, maka semua tandon atau cabang atau bak yang menjadi cabang dari 5 tandon utama ini itu sudah enggak kebagian. Karena airnya ditampung di 5 tandon utama ini. Cucu-cucu almarhum misalnya itu enggak dapat Pak, kalau anak laki-laki atau anak perempuannya ada. Mereka dapatnya dari siapa? Mereka dapatnya dari ayahnya, bukan dari almarhum kakeknya. Ya begitu Pak ya. Jelas ya. Jadi kalau 5 pihak ini ada, maka yang lain sudah enggak perlu dihitung. Ini teori gampangnya. Makanya kadang saya pernah dengar komentar jamaah yang meminta fatwa waris, keluarga besarnya banyak Pak, 60 lebih. Ketika saya ngitung, saya tinggal coret, ini enggak dapat berdasarkan ayat ini enggak dapat berdasarkan hadis ini enggak dapat, yang dapat tinggal ini. Lihat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 sederhananya. Ada yang komentar, Subhanallah, Ustaz ini menguasai betul hukum waris. Padahal sebenarnya teorinya sederhana. Kalau 5 pihak ini ada, yang lain sudah enggak perlu dihitung, cukup selesai di 5 pihak ini saja. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini 5 kerabat yang pasti mendapatkan warisan. Kalau 5 ini ada, yang lain sudah enggak perlu dihitung. Selanjutnya, bagaimana penjelasannya? Kalau 5 pihak ini misalnya tidak lengkap ada, baik ayah almarhum misalnya atau anak laki-laki kandung almarhum itu tidak ada. Maka perlu penjelasan bagaimana lima pihak ini menghalangi pihak yang lain. Bagaimana lima pihak ini menghalangi lima pihak yang lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di antara lima pihak ini yang paling kuat posisinya itu adalah ayah kandung almarhum dan anak laki-laki almarhum. Jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan di layar ini, yang paling banyak cabangnya itu kan ayah almarhum Pak Bu ya. Yang paling banyak cabangnya itu adalah ayah kandung almarhum. Punya cabang kakek, nenek, paman almarhum, saudara almarhum, sepupu almarhum, keponakan almarhum. Itu semua adalah cabang-cabang dari ayah almarhum. Jadi yang paling kuat posisinya sehingga menghalangi kerabat dan waris yang lain itu adalah ayah almarhum dan anak almarhum. Memang di tampilan ini anak almarhum, anak laki-laki almarhum itu cabangnya cuma cucu Pak. Tapi dalam syariat Islam, kalau ayah kandung almarhum tidak ada, tapi anak laki-laki almarhum ada, maka anak laki-laki almarhum ini juga menghalangi kerabat yang dihalangi oleh ayah kandung almarhum, kalaupun ayah kandung almarhum tidak ada. Jadi paman almarhum, saudara kandung almarhum, saudara laki-laki maupun perempuan almarhum, saudara seayah almarhum, keponakan almarhum, kalau anak laki-laki almarhum ada, maka anak laki-laki ini juga menghalangi mereka semua. Kalau lengkap lima-limanya ada, gampang Pak, yang lain sudah enggak perlu dihitung. Kalau enggak lengkap lima-limanya, sederhananya, untuk ilmu yang gampang saja, biar Bapak dan Ibu punya gambaran, adalah anak laki-laki almarhum itu posisinya sama kuatnya dengan ayah kandung almarhum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, rahasia dibalik ini semua, hikmah syariahnya adalah, hikmah syariatnya adalah, karena hukum fikih itu saling berkaitan satu sama lain. Misalnya apa? Mengapa dalam aturan waris Allah bagian laki-laki itu dua kali lipat dari bagian warisan perempuan yang selevel? Misalnya anak laki-laki dengan anak perempuan, bagian anak laki-laki itu pasti dua kali bagian anak perempuan. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, bagian saudara laki-laki pasti dua kali lipat bagian saudara perempuan. Apa hikmahnya? Karena syariat Islam ini adalah syariat yang komprehensif. Ini ada kaitannya dengan misalnya laki-laki harus bayar mahar. Perempuan bayar mahar apa enggak? Dalam syariat Islam tidak bayar mahar. Makanya kalau ada di suatu daerah yang punya slogan misalnya adat basandi sara, sara basandi kitabullah, ternyata adatnya tidak sesuai dengan syariat, maka adatnya harus menyesuaikan dengan syariat, dengan kitabullah. Misalnya diantaranya begitu. Rahasia lainnya apa? Karena harta laki-laki itu wajib dinafkahkan. Harta laki-laki itu mustahlak. Sementara harta perempuan ghairu mustahlak, tidak wajib dinafkahkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau punya istri yang kaya raya misalnya, enggak habis tujuh turunan, tetap harta dia yang banyak itu ghairu mustahlak, tidak wajib dinafkahkan kepada suaminya dan anak-anaknya. Kecuali yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, fa in tibna lakum min hunafan, kecuali kalau dengan kerelaan dari si istri itu. Jadi sama dengan ini, kenapa anak laki-laki itu posisinya sama dengan ayah kandung almarhum? Misalnya dalam syariat Allah yang lain, Ini ada hubungannya, kita bisa dengan mudah mencerna misalnya tentang urutan perwalian. Kalau anak perempuan akan menikah, yang paling berhak menjadi walinya itu siapa, bapak dan ibu? Yang paling berhak menjadi wali nikahnya ayahnya. Kalau ayahnya enggak ada, kakeknya. Kalau kakeknya enggak ada, saudara laki-lakinya. Maka saudara laki-lakinya kemudian posisinya itu sama kuatnya dengan posisi ayah si perempuan itu ataupun kakek si perempuan itu. Maka dalam masalah waris pun kalau ayah kandung almarhum tidak ada, tapi anak laki-laki almarhum ada, maka anak laki-laki itu juga menghalangi waris yang lain yang menjadi cabang dari ayah kandung almarhum. Sederhananya begitu. Kemudian bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita tahu misalnya lima pihak ini ada misalnya, berarti waris yang lain sudah enggak perlu dihitung. Kalau ayah kandung almarhum ada, ibu kandung almarhum ada, pasangan hidup almarhum ada, anak laki-laki almarhum atau almarhumah ada, anak perempuan almarhum atau almarhumah ada, keluarga yang lain sudah enggak perlu dihitung. Pembagian waris selesai di lima pihak ini. Langkah berikutnya, setelah ketahuan siapa saja keluarga dan pihak yang berhak dapat bagian warisan, kita lihat adakah di antara pihak yang berhak dapat warisan ini yang kemudian tercancel bagian warisnya karena empat faktor ini. Yang pertama adalah faktor pembunuhan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, naudzubillah min dzalik. Di antara kerusakan di tengah-tengah bangsa ini yang terjadi sekarang, kita semakin sering mendengar di antara keluarga inti terjadi kasus pembunuhan. Ada enggak Pak anak yang membunuh orang tuanya Pak di Indonesia? Kemarin juga kita dengar ada ibu yang membunuh anaknya. Ternyata terkait hukum waris, lebih 14 abad yang lalu syariat Islam sudah memberikan tuntunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Baihaqi ini, "Laisa lil qatil minal mirasi syai'un." Seorang pembunuh tidak mendapat bagian apa-apa dari harta warisan. Jadi kalau dari pihak yang sudah dianggap akan dapat warisan, ternyata dia pembunuh dari yang meninggalkan warisan, maka langsung batal haknya. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua adalah beda agama. Berdasarkan hadis sahih, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sejumlah imam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim." Seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir itu tidak mewarisi seorang muslim. Jadi beda agama itu tidak berhak mendapatkan warisan. Faktor pembatal warisan yang ketiga adalah anak yang lahir dari hubungan zina. Anak yang lahir dari hubungan zina. Berdasarkan hadis sahih, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waladuz zina la yarithu wa la yurath." Anak zina, anak yang lahir dari hubungan zina itu tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Berarti kalau anak itu lahir dari hubungan zina, naudzubillah min dzalik. Kalau ada seorang muslim, walaupun secara biologis anak perempuan itu adalah anak kandungnya, itu adalah kezaliman yang luar biasa. Kasihan anak perempuan ini. Dalam masalah perwaliannya, dalam masalah warisannya, dan seterusnya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Maka dengan semua proses tadi, kita kemudian akan bisa menyimpulkan siapa saja yang benar-benar berhak mendapatkan warisan dan siapa yang kemudian tidak berhak dapat warisan. Kita masuk ke langkah yang kelima. Di langkah yang kelima baru dihitung berapa bagian masing-masing. Dan di antara kemurahan Allah kepada umat ini, ternyata bagian-bagian warisan itu Allah tuntaskan dalam Al-Quran hanya dalam 10 ayat saja. Dan kalau bapak dan ibu ingin fokus, itu cukup fokus ketiga ayat saja. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176. Itu cukup memberikan gambaran. Yang kalau dibahas sekarang, saya takut waktunya tidak cukup. Ini masih tanggal 29 November. Jangan sampai jamaah demo duluan gitu Pak ya. Karena waktunya dilabrak, ini belum 2 Desember. Belum waktunya untuk aksi. Setelah menghitung bagian masing-masing selesai, langkah yang keenam, yang terakhir, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kami sering menemukan kesalahan praktek pembagian waris di tengah-tengah umat ini, yaitu bahwa pembagian waris itu tidak dinominalisasi. Misalnya begini, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ada orang tua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan warisan, misalnya meninggalkan warisan 6 rumah. Kemudian yang berhak mendapatkan warisan itu tinggal misalnya 1 anak laki-laki, kemudian 4 anak perempuan. Maka 6 rumah itu dibagi, anak laki-lakinya mendapatkan 2 rumah, anak perempuannya masing-masing mendapatkan 1 rumah. Berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 11, surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 176. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kalau saya memberikan fatwa waris, di setiap poinnya saya jelaskan dalilnya. Karena ini masalah yang sangat sensitif, yang sangat rawan sengketa. Agar semua pihak menyadari ini 100%, ini benar-benar berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering terjadi di langkah yang keenam, kemudian mereka sepakat, ya udah saya ngambil rumah yang ini karena lebih dekat dengan tempat kerja saya. Saya ngambil rumah yang itu karena itu lebih dekat dengan keluarga mertua saya dan seterusnya. Dibagi bulat-bulat Pak rumahnya. Padahal kira-kira nilai dari tiap rumah itu sama atau beda? Beda. Ada faktor lokasi, ada faktor keadaan rumah, ada faktor letaknya strategis atau tidak. Maka yang harus dilakukan adalah nominalisasi bagian warisan masing-masing. Setelah ketahuan nominalnya, silahkan sesuai kesepakatan masing-masing. Misalnya, saya setelah dihitung bagian warisan saya dari kedua orang tua, saya dapat bagian misalnya 900 juta. Misalnya apa? Enggak beneran. Jangan sampai bapak dan ibu punya pikiran ini ustadz warisannya banyak juga misalnya. Ini cuma contoh. Ternyata saya mau mengambil rumah yang ini karena satu atau dua pertimbangan. Kalau nilai rumah ini 1,2 M. Sementara hak warisan saya 900 juta, maka saya wajib membayar 300 juta. Yang 300 jutanya itu kemudian dihitung dan dibagikan kepada yang berhak dari saudara-saudara saya atau waris yang lain di tengah keluarga besar saya. Jadi harus nominalisasi. Jangan sampai misalnya dalam proses pembagian waris ini ada pihak yang mengambil bagian orang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat-ayat waris juga menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya walaupun ayat itu aslinya tentang tentang orang yang mengambil warisan anak yatim, tapi itu berlaku umum. Mengambil harta orang lain pun yang bukan hak kita, termasuk dalam masalah waris, maka yang mereka sesungguhnya yang mereka makan ke dalam perut mereka itu hanyalah api neraka. Jadi harus benar-benar akurat hitungannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya enggak tahu ini biasanya sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 1. Ini sudah lebih 2 menit. Barangkali sebagai pengantar saya cukupkan sampai di sini. Saya enggak tahu apakah masih diberi kesempatan untuk kalau ada 1 atau 2 jamaah yang ingin bertanya atau sharing untuk lebih menguatkan pemahaman kita. Kalau ada boleh, 1 atau 2 orang, Pak? 1 orang saja. Ini kebaikan dari DKM, dipersilakan 1 orang saja. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kalau orang tua menghibahkan semua hartanya, begitu Pak ya? Bagaimana kalau orang tua menghibahkan semua hartanya sehingga tidak tersisa warisan untuk keluarga besarnya? Dihibahkannya ke keluarga. Iya. Iya. Dihibahkannya ke keluarga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terkait permasalahan ini ada 2 poin yang sangat penting. Kalau dihibahkannya itu dalam wasiat, maka keluarga besar tidak wajib mengeksekusi wasiat itu. Yang saya jelaskan di pertanyaan tadi di awal, lakukanlah, tapi bagilah, proseslah warisan itu yang sesuai dengan syariat Allah. Itu kalau dalam wasiat. Kalau misalnya, oh iya Pak, saya mau menambahkan 1 poin lagi. Kalau itu dalam wasiat, maka kalau yang Bapak sampaikan dihibahkan ke keluarga besarnya, anak saya pertama dapat sekian, anak saya kedua dapat sekian, anak ketiga sekian, itu juga enggak berlaku, Pak. Itu juga enggak berlaku. Berdasarkan sebuah hadis sahih, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha a'ta kulladhi haqqin haqqan, ala fala wasiyata liwaris." Sesungguhnya Allah itu sudah memberikan bagian untuk masing-masing yang berhak. Maka sungguh tidak boleh ada bagian lewat jalur wasiat bagi mereka yang mendapat bagian lewat jalur waris. Bisa dipahami Pak ya? Anak dapat bagian lewat jalur waris atau enggak, Pak? Lewat. Dapat bagian lewat jalur waris. Maka kalau kemudian dalam wasiat almarhum atau almarhumah orang tuanya ada salah seorang anak yang masih dapat bagian lagi dari wasiat almarhum, itu tidak sah. Melanggar syariat. Karena itu nanti hikmahnya, hikmah syariatnya adalah dia akan dapat bagian double dibanding saudaranya yang lain. Dan itu akan menimbulkan fitnah dan sengketa. Jadi kalau yang Bapak sampaikan dihibahkan lewat keluarga yang lain, kepada keluarga-keluarganya, bukan ke masjid, bukan ke itu, maka kalau itu lewat wasiat, itu tidak sah. Ya, kalau lewat hibah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya menyinggung potongan firman Allah di surat An-Nisa ayat 11. Kalau lewat hibah, sebagian ulama mengatakan kalau ketika menghibahkan itu tergelusit di benaknya pikiran atau kekhawatiran ingin mengakali syariat, maka itu juga berdosa. Misalnya begini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kedua orang tua sudah lanjut usia, ternyata di akhir hayatnya beliau tinggal dengan anak bungsu. Sering Pak ya, begitu Pak ya. Anak bungsunya perempuan, dan beliau anak bungsu yang perempuan ini yang paling merawat dan sayang. Kemudian orang tua ini punya pikiran, kalau nanti warisan saya dibagi sesuai dengan syariat Allah, anak bungsu saya ini dapatnya hanya setengah dari kakaknya yang laki-laki. Kira-kira begitu Pak ya. Maka kemudian diberilah dia. Kalau ketika memberi itu ada pikiran untuk menghindari syariat Allah, maka dia berdosa. Itu dalam istilah fikih disebut sebagai hilah. Hilah itu sederhananya mengakali syariat. Sama seperti ini Pak, ketika Bapak dan Ibu sekalian di bulan Ramadan berpuasa, kalau ngebatalin puasa dengan minum dan makan, itu cukup mengganti puasa satu hari. Tapi kalau ngebatalin puasanya dengan ibadah suami istri, dengan hubungan suami istri, cukup gak Pak? Hanya mengganti satu hari puasa. Gak cukup, dia kena kafarah. Siyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang kalau putus di tengah jalan itu mulai dari kilometer 0 lagi. Akhirnya misalnya ada orang hilah ngakali syariat, ya udah enggak tahan, biar enggak ngebatalinnya dengan ibadah suami istri, ngambil air masing-masing segelas, minumlah mereka, batal enggak puasanya, kemudian melakukan hubungan suami istri. Ulama mengatakan ini juga dosa karena dia ngakali syariat. Jadi kalau tidak melalui wasiat, yang gak boleh adalah kalau ada pikiran bahwa beliau melakukan hibah itu untuk menghindari, untuk mengakali syariat Allah. Tapi kalau seandainya itu alamiah, itu normal, punya anak 3, beliau oleh Allah dikaruniai nikmat harta yang banyak, anak yang pertama nikah dikasih rumah, anak yang kedua menikah dikasih rumah, anak yang ketiga menikah dikasih rumah, maka itu insya Allah sah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.